اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan di halaman 21. Ya. Mengenai lanjutannya dari kitab kita Ar-Rad ala man taba'a ghairu madahib al-arba'ah. Sekarang kita sampai kepada pernyataan wa idza kana Umar. Ya, tepat kalau dibaca di sini. Ya. Fikri, baca fikri. Ba'du man kana. Ba'dunya mudaf. Ba'du man kana yang terdapat wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimman lam yarsakh. Al-imanu fi qalbi irtadda bisabab dzalika hatta ata hadza sallallahu alaihi wasallam. Kaifa al-dunyu fil ummati ba'dahu an law baqiya al-ikhtilaf fi alfaz al-Qur'an bainahum. Nah, terus lanjut sini. Ihsan bukunya mana Ihsan? Nah, fikri. Nah, memang enggak mesen kemarin. Terus mana? Sakan kali bukunya. Udah di kemarin dibagiin semua. Ayo baca Isan. Taroka. Nah, Isan baca yang benar Isan. Taroka jumhuru ulama il ummah. Bacaan yang benar nih sah. Kiroah apa irapnya kiroah? Maf'ul. Hadal harfi Isan yang benar ya. Jurubianya ngaco ini Isan. Ada-ada situ Isan. Ada. Istisna bil ada. Berarti gimana Isan? Ya Allah Isan. Nafarun itu fa'ilnya. Wa bukiya riwayatun an Ahmada wa Malikun. Wa ya Allah, Ahmada wa Malikun yang ngaco ini. Ganti. Repi. Isan, fokus Isan. Kok bisa dari An Ahmad wa Malikun? Allahu musta'an. Ya. Baik, perhatikan. Wa idza kana Umar qad ankara ala Hisham Ibni Hakim Ibni Hakim al-Hisham. Ya, suatu ketika Umar pernah mengingkari dengan keras Hakim bin Hizam. Ya, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ayatin asyaddul inkar. Ya, terkait sebuah ayat, yaitu ketika Hisham bin Hakim bin Hizam membaca sebuah ayat, namun ayat tersebut tidak diketahui oleh Umar tata cara bacanya, sehingga Umar mengkritiknya. Ya, mengkritiknya. Jadi Hisham membaca ayat tidak seperti bacaan yang selama ini diketahui oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa Ubay ibn Ka'b hasala lahu bisabab ikhtilaf al-Qur'an ma akhbara bihi an nafsihi min asy-syakk. Kemudian Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, beliau juga pernah hasala lahu, juga pernah terjadi hal itu. Terjadi pada beliau. Itu terjadi apa? Pernah terbesit di dalam hati beliau keraguan. Hasala lahu bisabab ikhtilaf al-Qur'an, disebabkan karena perbedaan yang terjadi di dalam membaca Al-Qur'an, ma akhbara bihi an nafsihi min asyak, terjadi apa yang ada di dalam kalbunya berupa keraguan. Wa ba'du man kana yaktubul wahya, dan sebagian orang yang menjadi yang menulis wahyu untuk Nabi, ya, yang menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman lam yarsakh al-iman fi qalbihi, itu yang dia imannya belum kuat di kalbunya, ini jadi juru tulisnya Nabi, ternyata irtada, murtad. Kenapa demikian? Bisa babidzalik, disebabkan hal ini, yaitu apa? Karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam membaca Al-Qur'an dan muncul keraguan. Ya, muncul keraguan, akhirnya murtad iyadan billah. Padahal menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hatta mata murtadan, hingga dia pun mati dalam keadaan murtad. Iyadan billah. Hadza kulluhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa dhan bil ummati ba'dahu? Anna law baqiya al-ikhtilafu bi alfadhil Qur'an bainahum. Ini semua terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semua terjadi di masa Nabi. Nah, maka gimana coba bisa dibayangkan gimana rusaknya umat ini? Ya, sepeninggalnya ba'dahu, seperti pasca wafatnya Nabi. Law baqiya al-ikhtilafu, seandainya perselisihan pendapat tentang membaca Al-Qur'an tadi, ya, itu tetap masih ada fi alfadhil Qur'an bainahum. Tetap masih terus saja umat ini berselisih, ya, berselisih tentang tata cara membaca Al-Qur'an, bagaimana bacaan Qur'an sampai hari ini, gimana coba? Di masa Nabi aja Umar sama ya, sahabat yang lain Hisham bin Hakim sampai ribut. Ubay bin Ka'ab sampai ragu. Bahkan ada juru tulisnya Rasulullah SAW sampai murtad. Mati dalam keadaan murtad. Gimana coba kalau perselisihan itu tetap terjadi sampai hari ini? Kerusakan tentu lebih parah lagi. Falihada taraka jumhurul ulama'il ummati qira'ata bima 'ada hadzal harf alladhi jama'a Utsman 'alaihi al-muslimin. Oleh karena itulah, ya, oleh karena itulah kata beliau, jumhur ulama ummah ini, mayoritas ulama umat ini, taroka, meninggalkan kiroah, ya, tidak lagi membaca bima ada hadal harfi, selain dialek, ya, selain harf dialek, ya, alladhi jama'a Utsman, yang telah dikumpulkan oleh Utsman, yang ditetapkan oleh Utsman untuk kaum muslimin ketika itu. Wa nahaw an dzalik. Ya. Bahkan para ulama melarangnya kalau membaca Quran selain riwayat-riwayat, selain dengan berbagai bacaan yang telah dikumpulkan oleh Utsman dan para sahabat telah bersatu atasnya, bersepakat atasnya. Wa rakhasa fihi nafarun minhum. Ya. Walaupun ada sekelompok atau segelintir ulama yang masih membolehkan bahwa riwayatun an Ahmad wa Malikin, dan dihikayatkan, diriwayatkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik, ma'akhtilafin anhuma, walaupun keduanya juga berbeda pendapat, ya, ala dhalika biwa fi salat wihi fi salati wa gairiha, apakah kebolehan membaca Al-Quran di luar dari apa yang telah disepakati oleh Utsman tadi, itu boleh di dalam salat atau di luar salat, am khariji salati faqat, atau di luar salat saja. Nah, terus tafadhal dibaca sini ya Mas Patur. Wa bi kulli halin fala itu fala takhtalifu al ummatu annahu law qara'a ahadun bi qira'ati ibn Mas'udin wa nahwiha mimma yukhalifu hadha mushafa al mustanawa alayhi wadda'a anna dhalika al harfa alladhi qara'a bihi huwa harfun zaid huwa harfu Zaidin ni sabitin alladhi jama'a alayhi Utsmanu ummatan aw annahu awla bil qira'ati min harfi Zaidin lakana zaliman mustahiqqan lil'uqubati hadza la yukhalifu fihi ithnana min al-muslimina hadza la yukhalifu fihi ya ithnani min al-muslimina tayyib asu nah wa bi kulli hal, intinya adalah fala takhtaliful ummah, umat ini tidaklah umat ini yaitu para ulama tidaklah berselisih annahu law qara'a ahadun bi qira'ati Ibnu Mas'ud, tidak berselisih umat ini, seandainya ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan kiroahnya, tata cara kiroah dialeknya Ibnu Mas'ud dan semisalnya, mimma yukhalifu hadha mushaf, ya, yang berbeda dengan dialek yang terdapat pada mushaf yang telah disepakati al-mujma' alaihi, yang telah disepakati wadda anna dhalikal harfal ladhi qara'a bihi, dan dia mengklaim bahwa kiroah yang dia baca, dialek yang dia gunakan dalam qiraahnya tadi, huwa harfu Zaid ibn Thabit, itu adalah qiraahnya, dialeknya Zaid ibn Thabit, yang padahal Zaid ibn Thabit beliaulah alladhi jama'a alaihi Utsman al-Ummah, ya, yang Zaid ibn Thabit adalah dialek yang dipilih oleh Utsman, au annahu aula bil qiraati min harfi Zaid, atau dia mengklaim, ya, dia mengklaim bahwasanya dialek atau huruf Ibnu Mas'ud itu lebih baik daripada huruf atau dialek tata cara baca Zaid bin Thabit. Maka orang ini lakana zaliman muta'addiyan. Maka orang ini adalah orang yang zalim, muta'addi. Ya. Bukan muta'addi ya. Mu'tadiyan, mu'tadi sih. Maka dia ada orang yang zalim, mu'tadiyan. Dia adalah orang yang mu'tadi, yang melampaui batas, yang dia layak diberikan hukuman. Ya. Hadza la yakhtalifu fihi itsnani. Ya. Minal muslimin. Maka inilah yang dua golongan dari kalangan kaum muslimin tidak berselisih tentangnya. Artinya telah terjadi kesepakatan di antara umat kaum muslimin bahwa yang keluar dari bacaan seperti ini maka dia diberikan hukuman dan dia termasuk orang yang zalim. Nah, terus baca sini. Siapa? Dimas, baca Dimas. Annahu harfu ibn Mas'udin mana annahu harfu ibn Mas'udin al-mukhalifu yatafawatuna fil hibdi wal qabti tafawutan katiran thumma hadatha ba'da asri sahabati qawman min ahli bidari wal dalali adafalu fil dini ma laysa minhu wa ta'amalu al kadiba ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqama allahu ta'ala al hibdi sunnati akwaman mayinu ma dafala fiha min al kadibi wal wahmi wal warati wa dhabatu wa inna mahalul khilaf namun yang diperselisihkan ialah idza qara bi harbi mas'ud wa nahwihi ma i'tirafihi annahu harbu mas'ud al mukhalif li mushaf al usmani radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan yang diperselisihkan adalah jika seorang membaca dengan tata cara bacaan atau dialeknya Ibnu Mas'ud atau yang lainnya. Namun dia mengakui bahwa dialek tersebut berbeda dengan dialek yang tertulis dalam Mushaf Utsman. Ya. Mushaf Utsmani. Wa ma sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha kanat fi awwalil ummah tufadu fi sunuh. Maka pada masa jadi ini terkait dibukukannya Al-Qur'an. Nah, terkait dibukukannya sunnah di awal umat terdahulu sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW ya itu hanya dihafal di dada-dada kaum muslimin. Kama yuhfadul Qur'an sebagaimana Al-Qur'an dihafalkan. Wa kana minal ulama'i may yaktubuha kal mushafi. Dan ada di antara para ulama dahulu ada yang menulis hadis-hadis tersebut sebagaimana mereka menulisnya. Ya sebagaimana mushaf dahulu ditulis. Ya wa minhum man yanha an kitabatiha. Namun di antara mereka ada juga yang melarang untuk menulis hadis. Wala raiba anna an-nasa yatafawatuna fil hibdi wa dhabti tafawutan katsiran. Dan padahal tidak diragukan lagi ya, kalau kemampuan manusia mereka beraneka ragam, berbeda-beda ya. Fil hibdi dalam menghafal wa dhabt ya. Dan kekuatan mereka ya, dalam menghafal ini berbeda-beda tafawutan katsirun dengan perbedaan yang sangat kentara sekali. Jadi tidak mungkin ya, dahulu tidak ditulis ya, nanti hadis-hadis itu akan hilang. Suma hadatsa ba'da asri sahabati qaumun min ahlil bid'ah wad dhalal. Kemudian setelah masa sahabat ya muncullah hadatsah hadirlah datanglah suatu kaum dari kalangan ahli bidah, ahli bidah dan orang-orang sesat. Ya, ada khulubid dini ma laysa minhu. Mereka menambahkan dalam ajaran agama ini yang bukan bagian darinya. Wa ta'ammadu al-kadhiba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu ketika belum munculnya ahli bidah ini, para sahabat biasa menyampaikan atau para tabi'in biasa menyampaikan hadis satu sama lain tanpa sanad. Ya. Namun ketika munculnya ahli bid'ah ini, maka mereka mulai khawatir dan mulai menanyakan sanad, sammulana rijalakum, sammulana rijalakum. Ya, sebutkan kepada kami siapa perawi kalian, siapa perawi kalian. Ya, dahulu ketika belum muncul ahli bid'ah, mereka biasa menyampaikan hadis tanpa sanad. Ketika sudah muncul ahli bid'ah, mulailah diperhitungkan sanad. Nah, ini diterangkan ya di mukadimah Sahih Muslim mengenai hal ini. Ya. Fa akhamallahu ta'ala li hibdi sunnati aqwaman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan sekelompok kaum yaitu dari kalangan para ulama ya untuk menjaga sunnah ini. Mayyazu ma dakhalu fiha minal kadhibi wal wahmi. Yang para ulama ini ya membedakan, mengklasifikasikan mana yang mana yang hadis palsu, mana juga yang hadis sahih, mana yang hadis palsu, mana yang waham, yang keliru, wal ghalat, yang salah, mana yang hadis palsu, mana yang keliru, dan mana yang keliru, mana yang salah gitu. Wadawatu, dan mereka betul-betul ya, teliti. Dari kagoya tetap adopti dengan benar-benar teliti, ya, penuh ketelitian, ketelatenan. Wahab itu asyadul hifdz, dan mereka benar-benar menjaga hadis-hadis Nabi, ya, dengan penjagaan yang kuat. Ya, kemudian fadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sanafa al-ulama'u at-tasanifa fi dhalika wa in tasarat al-kitabu al-mu'allafu fi hadith wa in tasarat al-kutubu al-mu'allafatu fi hadithi wa ulumihi wa sara i'timadun nasi isim sara ala kitabai al imamaini abi abdillahi al bukhari wa abi husaini muslimun wa abi husaini muslimin wa abi husaini muslimin ibni al hajjaj al-Qushayri radhiyallahu anhuma wa i'timaduhum ba'da kitabaihima ala baqiyatil kitabis kutubis sittati khususan sunana Abi Dawudin wa jami'a Abi Isa wa kitaba An-Nasa'i summa kitaba Ibni Majah Majah waqad sunnifa Fisahihi musannafatun ukhra ba'da sahihai asyaykhaini lakinna la tablugu mablagho kitabai summa sannafa al-ulama'u at-tasanifa bidzalik. Kemudian para ulama mentasnif, menusun, menulis berbagai kitab ya setelah periode tersebut. Periode munculnya ahli bid'ah. Periode munculnya ahli dalal yang memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melegalkan ya segala macam paham dan bid'ah mereka. Ya. Atau banyak sebab-sebab dari munculnya hadis palsu. Ada orang yang ingin sekedar memotivasi agar orang lain beramal, dibikinlah fadilah-fadilah membaca Quran misalkan, fadilah zikir, ya. Biar orang lain bersemangat, dibikin tuh fadilah surat-surat, semua surat ada fadilahnya, ada hadisnya. Padahal yang telah diterangkan oleh para ulama, Quran ya, terlepas dari ada fadilah khusus, ada fadilah umum. Yaitu kata Nabi SAW langsung dari Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Wal hasanatu fi asri amsaliha. La aqulu alif lam min harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini fadilah khusus, fadilah umum dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja di Al-Quran, maka dia mendapatkan hasanah. Dan hasanah itu sama dengan 10 pahala kebajikan. Saya tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, ini sudah 30 pahala. Kalau seorang baru membaca bismillahirrahmanirrahim, ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, dan itu sendiri semua. Ya. Nah, ada orang yang ingin memotivasi orang lain untuk beramal. Maka dibuat keutamaan, ya, surah Ali Imran, surah ini, surah itu, surah itu, surah itu. Sampai yang hadir ke kita dengan masyhur sekali, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah, maka dia akan terbebas dari kemiskinan. Padahal yang sahih itu hanya beberapa aja. Misal Al-Fatihah. Misal ya, Al-Baqarah. Itu pun ya, Nabi menyatakan la tajalu buyutakum maqabir. Karena syaitan, karena setannya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena setan yang fi minal bait lari di rumah anda itu tuqra fihi suratul baqarah. Setan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, keutamaan surah Al-Baqarah, keutamaan ayat kursi. Keutamaan qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, keutamaan dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hanya terbatas. Kemudian ada orang yang ingin motivasi, nah, maka dibikinlah hadis-hadis palsu. Ya. Kemudian para ulama menyusun ya, berbagai karya tulis dalam hal ini yang menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Wantasarat al-kutubu wal-mu'allafatu fil hadisi wa ulumi. Ya. Maka terkumpulah. Maka terkumpulah kitab-kitab yang disusun dalam hadis dan ilmu hadis. Wasara i'timadu nas bil hadis sahih ala kitabai al-imamain Abi Abdullah al-Bukhari wa Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Maka jadilah sandaran kaum muslimin waktu itu dalam hadis adalah dua kitab hadis. Itu dalam sadaran kaum muslimin kalau mau melihat hadisnya sahih atau bukan, maka dua kitab hadis, yaitu kitab dua kitab imam yang mulia, yaitu Abu Abdullah Al-Bukhari dan juga kitab Abul Hasan Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Wa timaduhum ba'da kitabaihima, dan kaum muslimin sandar yang juga menjadi sandaran kaum muslimin setelah dua kitab tersebut ala baqiyat kutub as-sittah, ya, setelah kedua kitab itu ada kitab-kitab yang lain yang masuk, yaitu yang dikenal dengan kutub as-sittah, ya, terlebih khusus Sunan Abi Abu Daud, Sunan Abi Daud, ya, kemudian Jami Ibni Abi Isa itu At-Tirmidzi. Abi Isa adalah At-Tirmidzi. Ya. Kitab jami'nya Abu Isa itu At-Tirmidzi. Kemudian kitabnya An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i juga kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa qad sunnifa fi sahihi musannafatun ukhra. Ada juga beberapa ya, dan telah ditulis dalam kitab sahih beberapa karya-karya yang lainnya ba'da sahihai al-sahih, ba'da sahihai syekhain. Ya, setelah dua kitab sahih dari dua syekh, itu sahih itu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lakin la tablughu mablagha kitab as-sahihain. Namun dia tidak mencapai derajat kesahihan dari hadis-hadis yang terdapat di dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini dibaca belum? Boleh hada Ankara? Belum. Fadal, dibaca sini. Berikutnya Ainugraha. Yasfu minhu hadithun kathirun sahihun. Yasfu minhu hadithun kathirun sahihun. Wa tahqiqu annahu yasfu minhu sahihun kathirun ala ghairi syaqqihima. Itu bukan yasfu ya. Yasfu. Terus yasfu minhu sahihun kathirun ala ghairi syaqqihima. Bal ala syarti Abi Isa wa nahwihi, wa amma ala syartihima fala. Nah, saya perhatikan. Oleh hada angkara al-ulama'u ala man istadraka alaihima al-kitab alladhi samahu al-mustadrak. Ya, karena itu para ulama mengingkari atau mengkritisi, ya, yang dimaksud di sini adalah Imam Hakim. Imam Hakim sahib al-Mustadrak. Ya. Yang dia menyusun kitab-kitab hadis yang tidak terdapat dalam alaihima, yaitu yang tidak terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab yang dinamakan dengan Al-Mustadrak. Ya, itu kitab-kitab hadis sahih yang tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menurut imam penulisnya sendiri, Imam Hakim. Ya, wa balagha ba'dul hufat, namun sebagian para hufad, para ulama sampai ada yang keras sekali. Fazama annahu laisa fihi haditsun wahidun ala syartihima. Sampai-sampai ulama yang kencang ini dalam menyikapi Al-Mustadrak Imam Hakim, ya, menyatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang di dalam fihi, di dalam Al-Mustadrak, yang sesuai dengan kriteria sahih, persyaratan sahih dari persyaratan Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Wa khalafuhu ghairuhu. Wa khalafahu ghairuhu. Namun sebagian yang lainnya menyelisih hal tersebut. Artinya apa? Memandang ada, dan mereka menyatakan ada hadis yang sahih itu banyak di situ. Ya. Ya. Wa tahqiq. Ya, namun yang benar ialah kata Ibn Rajab, ya, di dalam Mustadrak ada banyak hadis sahih. Ya, ada syartihima yang sesuai dengan syarat dari siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, ini pendapat yang benar. Ya, ala ghairi syartihima, yang tidak sesuai dengan, yang tidak sesuai dengan syarat Sahih Bukhari Muslim. Namun bal ala syarti Abi Isa wa nahwi. Namun hanya sesuai kriteria Imam At-Tirmidzi. Wa ma ala syartihima fala. Adapun kalau dikatakan sesuai dengan persyaratan dari Imam Bukhari dan Muslim, maka tidak demikian. Nah, bo, faddal. Qala hadithun tarakahu illa walahu illatun khafiyatun. Maka sangat sedikit sekali hadis yang tarakahu, yang ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya Imam Bukhari dan Muslim meninggalkannya. Ya, illa walahu illatun khafiyah. Melainkan pada hadis yang ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim tadi, ya, terdapat illah, cacat yang khafi, yang tersembunyi. Ya. Walakin li izzati man ya'riful ilala kama'rifatihima. Namun para ulama yang selevel dengan Bukhari dan Muslim dalam hal ilmu hilal sangat jarang pada waktu itu. Sangat jarang. Sangat jarang, ya. Mungkin hanya level Bukhari, Muslim dan semisalnya. Ya. Dalam mengkritisi keduanya sangat jarang pada waktu itu yang dia punya kemampuan mumpuni dalam mengkritisi keduanya, Bukhari Muslim. Itu baru ada setelah masa-masa setelahnya. Yang menakat mengkritisinya itu baru ada semisal Imam Daruqutni dan yang semisalnya. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian fil asar al-mutaba'idah, itu kecuali di apa namanya setelah masa yang jauh setelah itu. Sar al-amru fi dhalika ila al-i'timad ala kitabihima. Ya, maka akhirnya kaum muslimin bersandar kepada kedua kitab tersebut, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, sebagai rujukan utama dalam hadis. Ya. Suma ba'dahuma, kemudian setelah dua kitab tersebut, kepada kitab-kitab yang lain yang musyar ilaihnya, yang tadi diisyaratkan, yaitu dalam kutubus sittah, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Jami'nya At-Tirmidzi. Baik. Walam yuqbal min ahadin ba'da dhalika sahihi wa dhaif illa biman ishtahara. Dan pada masa itu tidak ada yang diterima ucapannya dalam menyatakan sahih, ya, atau dhaif, ya, kecuali orang yang sudah dikenal kecerdasannya, ilmunya, ma'rifat dia bihadal fan, terhadap cabang ilmu ini, terhadap bidang studi ilmu ini. Well, dan bagaimana ya, itilak dia, pengetahuan dia yang kuat, penelaahan telaah dia yang kuat dari ilmu ini. Wahum qalilun jiddan, mereka sangat sedikit sekali. Anangguk ya. Wa man sa'irun nas fa innahum, adapun ulama-ulama yang lainnya, maka mereka merujuk kepada kitab-kitab hadis yang disebutkan ya di atas, wa yaktafuna, dan mereka ya, mencukupkan diri dengannya. Baik, nanti kita akan bahas mengenai hukum-hukum fikih dan masalah halal haram yang lainnya insyaallah. Ya, wa mal ahkam wa masail halal wa haram. Fala raiba anna sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum ikhtalafu fi katirin min hada min hadhihi masail ikhtilafan katsira. Nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang mau ditanya? Tafadhalu.